بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رواه مسلم. هذا فيه أن طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر وقع من الصحابة، وكان يستغفر لمن طلب منه الاستغفار، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه ذلك. قد جاء في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد موته لا يستغفر لأحد. وما يروى من أحاديث أنه يستغفر للناس بعد موته لا تثبت. والاستدلال بالآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه نبه على فائدة عظيمة جدا عندما سأله عاصم الأحول، قال له: استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم، ولك. استغفر لي واستغفر لك، مراده بقوله ولك أي ولعموم المسلمين في حياته وبعد مماته، لأن الله عز وجل قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد فعل عليه الصلاة والسلام، استغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهو يشمل من كانوا في حياته ومن يأتون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Sarjis dari Asim al-Ahwal dari Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu. Dia mengatakan: aku pernah berkata, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Sarjis, dan kepada engkau juga. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memintakan ampun kepada sahabat yang bertanya tadi, yaitu Abdullah ibn Sarjis. Asim yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Sarjis mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memintakan ampun untukmu? Maka Abdullah ibn Sarjis menjawab, iya, dan untukmu juga, dan untukmu juga. Kemudian Abdullah ibn Sarjis membaca ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun wahai Muhammad untuk dosamu dan dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa tindakan meminta ampun, tindakan meminta doa agar diampunkan sebuah dosa yang dimintakan dari Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya merupakan hal yang telah terjadi, telah dilakukan oleh para sahabat. Artinya, para sahabat dahulu telah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa mereka. Dan Rasulullah SAW menyanggupi permintaan tersebut. Rasulullah SAW memintakan ampun dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hal ini khusus ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan lagi. Tidak boleh kita meminta sekarang ini kepada Rasulullah SAW agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar Rasulullah memintakan ampun untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, seandainya aku masih hidup, maka aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa kesanggupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan ampun bagi orang lain adalah ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dimintai hal seperti itu. Adapun berdalil dengan ayat yang bunyinya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima, andaikan mereka ketika menzalimi diri mereka, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun dosa-dosa mereka, maka tentunya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat dan zat yang maha mengasihi. Ayat ini khusus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka kita tidak dibolehkan untuk meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Abdullah ibn Sarjis memberikan faedah atau pelajaran kepada kita semuanya, bahwa ayat tersebut tidak hanya untuk dia saja. Ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat ini tidak hanya bagi Abdullah ibn Sarjis saja, yang artinya mintakanlah ampun wahai Muhammad untuk dosamu dan dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Ini tidak hanya untuk Abdullah ibn Sarjis saja. Permintaan ampun Rasulullah tidak hanya untuk Abdullah ibn Sarjis saja, tapi juga untuk semua kaum mukminin dan kaum mukminat, dengan dalil dari ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi dosanya, dosa beliau sendiri dan dosanya kaum mukminin dan kaum mukminat. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perintah tersebut, sehingga semua kaum mukminin dan kaum mukminat telah dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. وهذا الحديث في فضيلة الحياء وأن الحياء خلق المسلم وهو من الإيمان وهو لا يأتي إلا بخير، ولكن من نزع منه الحياء تحولت أخلاقه إلى أخلاق سيئة وتعاملاته إلى تعاملات رديئة، وذلك أن الحياء يحجز صاحبه عن الأعمال الرذيلة ويستحثه على الأعمال الفاضلة الجميلة. وإذا نزع الحياء من الشخص فسدت أخلاقه وتعاملاته. قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن منزوع الحياء يفعل ما يشاء ولا يبالي، ليس عنده ما يحجزه عن السيء والقبيح. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya petuah kenabian sejak dahulu kala yang didapati oleh orang-orang diantaranya adalah apabila engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Apabila engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi kita semua bahwa malu merupakan akhlak yang mulia. Dan malu tersebut tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Bahwa malu akan mendatangkan banyak kebaikan bagi seseorang. Apabila rasa malu tersebut dicabut, apabila rasa malu tersebut hilang, maka perbuatan seseorang akan menjadi buruk. Karena rasa malu tersebut akan menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karenanya, apabila rasa malu tersebut telah hilang, telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang, maka akhlak orang tersebut akan menjadi rusak. Muamalah orang tersebut terhadap orang lain juga akan menjadi buruk. Dia akan melakukan apapun yang dia maui tanpa ada rasa malu sedikit pun. Oleh karenanya, hendaklah kita menjaga rasa malu kita agar kita mendapatkan banyak kebaikan, juga orang lain akan mendapatkan banyak kebaikan dari rasa malu tersebut. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. هذا الحديث فيه تعظيم شأن الدماء وحرمة النفوس المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى وحرم قتلها وإزهاقها، وأن الدماء أول الحقوق التي هي حقوق العباد والتي يقضى فيها بين الناس يوم القيامة، كما أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله. وأما حقوق العباد فإن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. المراد بالدماء أي قتل الأنفس المعصومة المحرمة بغير حق، والقتل بغير حق هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس التي حرم الله هذا أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. ويوم القيامة أول ما يكون القضاء بين الناس في المظالم في مظلمة القتل، مظلمة القتل بغير حق. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من التعرض لدماء الناس، وأن يحذر سخط الله وعقوبته، وأن لا يحول بينه وبين الجنة ولا ملء كف من دم أراقه بغير حق. فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير من الاعتداء على الناس في الدماء. قد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حديث yang selanjutnya adalah hadith yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesuatu yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah tentang darah, tentang pembunuhan. Ini adalah sesuatu yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bahayanya perkara darah, tentang bahayanya masalah pembunuhan, tentang bahayanya membunuh jiwa yang dilindungi oleh Islam, membunuh seseorang tanpa ada alasan yang dibenarkan. Hadis ini juga memberikan keterangan kepada kita bahwa masalah pembunuhan merupakan masalah yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara manusia. Dan ini berhubungan dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang berhubungan dengan hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali diputuskan nanti pada hari kiamat adalah masalah pembunuhan, masalah yang berhubungan dengan darah. Sebagaimana ibadah sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab, ibadah yang pertama kali dihisab yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembunuhan merupakan dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Di antara tanda hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh adalah mereka yang tidak berdoa meminta kepada Tuhan selain Allah bersamaan dengan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendua dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dosa setelahnya, dan mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini langsung menyebutkan dosa pembunuhan setelah dosa kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan merupakan dosa terbesar setelah dosa kesyirikan. Oleh karenanya, hendaklah seseorang takut, waspada dengan sangat, sangat waspada terhadap masalah darah ini, terhadap masalah pembunuhan ini. Hendaklah dia benar-benar waspada dari sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada dia, yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jangan sampai dia nanti dihalangi oleh dosa yang berhubungan dengan darah ini. Jangan sampai dia dihalangi masuk surga karena adanya dosa tentang pembunuhan ini, walaupun hanya pembunuhan yang dia anggap sepele. Jangan sampai dia terjatuh dalam kesalahan atau dosa pembunuhan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada juga memperingatkan kepada kaum muslimin dengan sabdanya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, bahwa darah-darah kalian, bahwa harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah diharamkan, adalah diharamkan bagi kalian. Itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diharamkannya hari suci ini, sebagaimana disucikannya hari suci ini, yaitu hari Arafah. Ini menunjukkan bahwa semua darah yang dilindungi oleh Islam, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditumpahkan, semua harta manusia dan semua kehormatan harus kita hormati. Harus kita hormati, kita tidak boleh melanggar atau membunuh seseorang, mencuri harta seseorang, menzalimi seseorang. Ini semuanya dilindungi oleh Islam. Maka hendaklah kita benar-benar menjaga diri agar jangan sampai terjatuh dalam kesalahan-kesalahan tersebut. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم. هذا الحديث مشتمل على أصل هذه المخلوقات الثلاثة العظيمة الملائكة والجن والإنس، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن أصل خلق الملائكة من النور والجن من مارج من النار. والمارج اختلاط الألوان، اختلاط الألوان يعني مرج أي اختلط، وهذا أمر مشاهد في النار عندما تلتهب يرى الإنسان فيها ألوان مختلطة ما بين أصفر وأحمر، هذا يقال له مارج. وخلق آدم مما وصف لكم أي الطين، فهذا أصل خلق هذه المخلوقات، الملائكة من النور والجان من مارج من النار وآدم من الطين. ولهذا البشر يتفاوتون بحسب تربة الأرض، فيهم الحزن وفيهم السهل وفيهم يتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم، فليسوا على صفة واحدة بل متفاوتون. حديث yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, malaikat-malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin-jin itu diciptakan dari api yang berwarna-warni, sedangkan Adam itu diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengandung penjelasan tentang asal dari makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita semuanya bahwa makhluk malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api yang berwarna-warni. Kita bisa melihat ketika api menyala, kita akan melihat banyak warna di api tersebut. Ada kuning, ada hijau, ada biru. Jin juga diciptakan dari api tersebut yang berwarna-warni tersebut. Sedangkan Adam atau manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yaitu diciptakan dari tanah liat. Karena tanah liat tersebut berbeda-beda sifatnya, itu juga mempengaruhi perbedaan manusia. Tanah liat berbeda-beda sebagaimana sifat-sifat manusia juga berbeda-beda, akhlak-akhlak mereka juga berbeda-beda sebagaimana perbedaan yang ada di tanah. Karena tanah itu berbeda-beda sehingga juga menghasilkan manusia yang berbeda-beda. قال رحمه الله تعالى وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل وهذا فيه شرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم حيث كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن متخلقا بأخلاق القرآن العظيمة وآدابه الكاملة فلا ترى في القرآن خلقا ولا أدبا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متصف به على أحسن ما يكون من اتصاف قد كمل الله سبحانه وتعالى له أخلاقه وجمل له آدابه فكان أطيب الناس خلقا وأحسنهم أدبا وأكرمهم معاملة صلوات الله وسلامه عليه. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah Al-Qur'an. Bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang panjang. Dalam hadis ini terdapat keterangan atau penjelasan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa akhlak Nabi tersebut merupakan akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang punya akhlak yang sangat tinggi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak dengan Al-Quran. Tidak ada akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, telah menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan dengan kualitas yang sangat baik, dengan cara yang paling sempurna. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia adabnya, dan orang yang paling baik muamalahnya dengan orang lain. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maksudnya, tidak ada akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerapkannya dengan penerapan yang sangat sempurna. Qala rahimahullah ta'ala, wa'anha, ay ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba liqa'allahi, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi, kariha Allahu liqa'ah. Faqultu ya Rasulullah, أكراهيه الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن اذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله، فاحب الله لقاءه. وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا الحديث فيه الفرقان بين المسلم والكافر، فالمسلم مبشر بالنعيم والفوز برضوان الله ودخول الجنات والتنعم بأنواع الملذات في نعيم لا يحول ولا يزول، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمؤمن في شوق عظيم إلى الفوز بهذا الرضوان ودخول الجنان، فهو يحب لقاء الله لينال هذه البشارة العظيمة وهذا الفوز العظيم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه مبشر بالعذاب والسخط والعقوبة، فيكره لقاء الله سبحانه وتعالى، يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له في الآخرة إلا النار. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senang dengan perjumpaan dengannya. Barang siapa yang benci perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga benci dengan perjumpaan dengannya. Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sabda tersebut, "Wahai Rasulullah, apakah maksudmu adalah membenci kematian?" Barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah maksudnya adalah benci dengan kematian? Apakah perjumpaan di sini adalah maksudnya kematian? Karena kita semuanya benci dengan kematian wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak demikian. Bukan seperti yang engkau maksudkan. Namun seorang mukmin apabila dia diberi kabar gembira tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang kerelaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira tentang surga-surga Allah Subhanahu wa taala, maka setiap mukmin akan senang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan senang terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang kafir apabila diberikan kabar tentang azab Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang kafir tersebut akan benci dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan benci dengan perjumpaan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang perbedaan antara seorang Muslim dengan seorang kafir. Perbedaan antara orang Muslim dan orang kafir. Bahwa seorang yang Muslim dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan yang agung, dengan nikmat-nikmat yang bermacam-macam, dengan nikmat-nikmat yang tidak akan hilang, nikmat-nikmat yang kekal adanya selamanya, dan nikmat tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Nikmat tersebut adalah nikmat surga. Ketika seorang mukmin diberikan janji-janji tersebut, maka dia akan sangat rindu dengan kemenangan tersebut, sangat rindu dengan surga tersebut, sehingga setiap orang mukmin akan senang terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa senang dengan atau terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Untuk mendapatkan kabar gembira tersebut. Untuk mendapatkan kabar gembira tentang kenikmatan-kenikmatan surga, tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat-nikmat yang kekal selamanya akan mereka nikmati. Setiap mukmin akan rindu dengan janji-janji ini. Maka mereka berarti rindu dengan rindu terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang kafir, maka dia akan diberikan kabar atau janji dengan janji-janji azab. Maka seorang yang kafir akan benci terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang akan dia ambil manfaatnya di akhirat nanti. قال رحمه الله تعالى وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق عليه. هذا الحديث فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام و حسن تعامله، وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها في معتكفه كما صنعت صفية، وأدبه وتعامله الكريم في توديعه لها عند منصرفها، ففيه أدب الرجل مع أهله، وفيه ذب الغيبة والظن السيء الذي يخشى أن يقع. لما مر الرجلان من الأنصار وأسرع في المشي قال على رسلكما إنها صفية، فقال متعجبين سبحان الله، أي أنه لا يقع سوء ظن في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قلبيهما، أي حاشا أن نظن سوءا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. قد يكون الإنسان في نفسه خيرا، لكن قد يلقي الشيطان في نفسه شيئا فيبقى متحركا في نفسه شيء من سوء الظن. فكان أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إبعادا لما قد يلقيه الشيطان في النفس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمدنا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha. Dia mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf. Maka aku pun mendatanginya, menziarahinya pada suatu malam. Dan aku mengajaknya bicara. Setelah aku mengajaknya bicara, maka aku pun berdiri untuk pulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersamaku untuk mengantarkanku pulang ke rumah. Maka ada dua orang, ada dua laki-laki dari kaum Ansar yang berjalan. Ketika dua laki-laki tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Safiyyah, maka keduanya mempercepat jalannya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Tenang, jangan mempercepat jalan kalian berdua. Karena sesungguhnya orang yang bersamaku adalah Safiyyah binti Huyai, istriku, istri beliau." Maka kedua sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah." Mereka merasa takjub dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tenang, karena sesungguhnya yang bersamaku sekarang ini adalah Safiyyah binti Huyai." Para sahabat tersebut takjub karena apa? Karena tidak mungkin mereka mengira Rasulullah akan bersama perempuan lain yang bukan mahramnya atau tidak halal baginya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberitahu keduanya siapa yang sedang bersama beliau. Kedua orang dari kalangan Ansar tersebut mengatakan, "Subhanallah ya Rasulullah. Kami tidak akan berprasangka buruk kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan alasan, "Sesungguhnya syaitan itu bisa mengalir pada tubuh anak Adam dalam aliran darahnya. Dan aku takut, aku khawatir syaitan melemparkan keburukan atau sesuatu yang buruk di hati kalian berdua." Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat keterangan tentang betapa sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa baiknya muamalah beliau dengan orang lain, baik dengan istrinya maupun dengan sahabat-sahabatnya. Betapa tingginya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan istri-istrinya. Terlihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan istrinya ke rumahnya. Padahal sebenarnya Safiyyah tersebut bisa pulang sendiri sebagaimana istri tersebut datang sendiri. Namun karena tingginya adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mau mengantarkan istrinya tersebut ke rumahnya. Di dalam hadis ini juga terdapat bolehnya seorang istri menjenguk suaminya ketika suaminya sedang iktikaf diri di masjid, sebagaimana dilakukan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyyah binti Huyai. Dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah menyanggupi permintaan untuk mengajak bicara, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kembali ke rumahnya. Ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan untuk menziarahi atau mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf di dalam masjid. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bagi kita semuanya agar kita mewaspadai bahaya ghibah. Kita hendaknya mewaspadai bahaya ghibah dan prasangka buruk. Hal-hal yang bisa mendatangkan prasangka buruk dan bisa mendatangkan ghibah, hendaklah kita tutup. Hendaklah kita hilangkan. Kita lihat bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutup pintu tersebut. Sampai-sampai mengatakan kepada dua sahabatnya yang melihatnya ketika bersama istrinya, beliau mengatakan, innaha Safiyyah. Sesungguhnya orang yang bersamaku ini adalah Safiyyah. Perempuan yang sedang bersamaku ini adalah Safiyyah. Padahal dua sahabat tadi tahu bahwa memang yang bersama Rasulullah adalah Safiyyah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberitahukan kepada mereka berdua karena takut apabila nantinya syaitan melemparkan prasangka buruk di hati mereka berdua. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bagi kita semuanya bahwa bisa jadi seseorang itu hatinya baik, namun syaitan bisa mempengaruhi hati tersebut sehingga merubahnya menjadi buruk. Tentunya hati dua orang tersebut merupakan hati yang baik. Hati dua orang sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati orang-orang yang baik. Namun walaupun hatinya baik, bisa jadi syaitan mempengaruhinya sehingga menjadikan hati tersebut menjadi buruk. Oleh karenanya, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah-masalah ini. Hendaklah kita menjaga hati kita dan menjaga hati orang lain. Demikian saya berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dalam tindakan-tindakan atau amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bantuan untuk melakukan amal-amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Dan sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.